Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin fama taraka khairan illa dalla al-ummata 'alayhi wala taraka syarran illa hadzara al-ummata minhu fasawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nashkurullah azza wa jal ala ni'amihi al-kathirah allati la tu'addu wa la tuhsa. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semuanya sekian banyak kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih kokohkan hati-hati kita di atas Islam dan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih istiqomahkan kita di atas sunnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan yang berharga untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mempelajari Al-Quran wa Sunnah, untuk kita mempelajari apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal keikhlasan di dalam niat-niat kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal ketulusan tatkala kita duduk di majelis-majelis ilmu yang semisal ini. Dikarenakan tiada manfaat, tiada buah yang akan didapat manakala seseorang menghabiskan tenaganya untuk duduk di majelis ilmu, baik dia mengajar atau dia belajar, dalam keadaan hatinya tidak tulus, hatinya menginginkan yang lain, hatinya tidak ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, justru menuntut ilmunya dia dengan niat yang salah, itu akan menjadi bumerang, akan menjadi sesuatu yang akan menghancurkan dia, bukan akan mendukung dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu agama, li raf'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimatullah, untuk meninggikan kalimatullah, untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, fahuwa minas siddiqin, maka dia termasuk bagian daripada as-siddiqin, wa darajatuhu tahtan nubuwah, dan derajat yang dia berada padanya itu di bawah derajat kenabian. Dikarenakan as-siddiqin, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ia adalah golongan orang-orang yang paling utama setelah mereka para nabi. Menuntut ilmu agama akan menjadi sesuatu yang istimewa bagi seseorang, akan menjadikan martabat seseorang itu setara atau bahkan dia termasuk daripada as-siddiqin yang derajatnya di bawah para nabi. Akan tetapi keikhlasan dibutuhkan di sana. Ketulusan hati dalam menuntut ilmu itu dituntut. Bukan hanya sekedar hadir semata, akan tapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh hati-hati kita dengan majelis-majelis yang seperti ini. Apa yang diinginkan oleh hati-hati kita tatkala kita bertolabul ilm? Apakah murni dan tulus niat kita semata-mata untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita dan kebodohan dari orang lain, sehingga kita termasuk bagian daripada al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agama Allah untuk meninggikan agama Allah Azza wa Jal, atau justru sebaliknya, wal'iyadzu billah, ternyata niat kita dalam menuntut ilmu adalah yang lain. Karena kita ingin mendapatkan sanjungan, karena kita ingin mendapatkan pujian, karena kita namanya ingin disebut-sebut di tengah manusia, atau karena kita semata-mata ingin ikut-ikutan semata. Ini ikhwani fillah rahimakumullah perlu diobati. Namun memang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas adalah sesuatu yang berat. Bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling susah dibandingkan mengobati niatku sendiri. Menghadirkan ikhlas dalam hati adalah sesuatu yang berat. Bukan sesuatu yang mudah, akan tapi bukan artinya tidak mungkin. Mungkin dengan kita terus bermujahadah, dengan kita terus berjuang, manakala keinginan hati kita, manakala niat kita mulai melenceng, manakala kita menginginkan hal-hal yang lain selain wajah Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmunya kita ini, maka kita benahi, maka kita obati, maka kita terus kembali menyadarkan diri-diri kita bahwasanya niat kita adalah niat yang salah. Menuntut ilmu bukan untuk itu semua. Menuntut ilmu sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, niat ikhlasnya adalah dengan kita berkeinginan untuk menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita, begitu pula kebodohan dari orang lain, sehingga kita bisa dan orang lain juga, kita buat mereka juga bisa dengan kita mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian masih pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tafsir yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang ketiga. Di mana pada ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan ajron hasanah, balasan yang baik dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang ajron hasanah, balasan yang indah, balasan yang baik berupa jannah untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu pula telah kita bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang betapa kerasnya ba'san syadida, azab yang perih untuk mereka orang-orang yang kafir, untuk mereka orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian ayuhal mu'minun, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Ini adalah ayat yang keempat menjelaskan tentang tujuan yang ketiga dari tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran selain memberikan peringatan yang keras, memberikan peringatan terkait dengan azab yang keras untuk orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kabar gembira akan adanya balasan yang indah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tujuan lebih khususnya lagi Al-Quran yang diturunkan adalah untuk memperingatkan atau memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak? Yang dengan Al-Quran ini secara khusus mereka diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan mereka yang keji ini. Dari akidah mereka yang batil ini. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan siapakah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Kata beliau, minal Yahudi wan Nasara wal Musyrikin. Ada tiga golongan yang mereka itu berkeyakinan dan mereka itu mengucapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Al-Yahud, meskipun tidak semua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh ahli tafsir, diantaranya oleh Al-Imam Al-Baghawi, tatkala mentafsirkan ayat ini, begitu pula Ibnu Katsir dan yang lainnya. Sebab musabab kenapa mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah, Uzair sendiri, para ulama bersilang pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan dia adalah seorang nabi dan ada yang mengatakan dia adalah seorang yang soleh. Rajulun soleh, bukan seorang nabi. Nah, dan sebab musabab orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tatkala Banu Israel di masa dahulu. Mereka dikuasai oleh seorang raja yang bengis, oleh seorang raja yang kafir, dan raja ini menyita semua salinan-salinan Taurat, kitab suci mereka. Raja ini menyita semua salinan-salinan Taurat dan dihancurkan, dihempaskan itu. Begitu pula para penghafal-penghafal Taurat, penghafal-penghafal kitab Taurat semuanya dibunuh. Dengan tujuan agar tidak lagi tersisa ada Taurat yang tertulis maupun Taurat yang terhafal. Ya. Taurat yang tertulis dihempaskan, dihancurkan. Dan Taurat yang dihafal, penghafal-penghafalnya dibunuh. Di saat itu, Banu Israel kebingungan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makhraj. Allah memberikan jalan keluar dari kebingungan yang sedang menimpa mereka. Uzair ini Allah subhanahu wa ta'ala buat dia hafal semua Taurat yang dihancurkan dalam bentuk tulisan atau yang dalam bentuk dihafalkan tadi. Jadi Uzair yang tadinya tidak hafal apa-apa dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia hafal. Yang tadinya dia tidak mengerti atau tidak pernah menghafal Taurat, tidak pernah menulis Taurat. Setelah Taurat itu hancur semua, Uzair ini Allah subhanahu wa ta'ala buat dia hafal. Dan dia mengatakan kepada Bani Israel yang maknanya, Allah telah memberikan kepada kalian jalan keluar. Allah menjadikan aku hafal Taurat. Namun Bani Israel tidak begitu langsung percaya. Uzair pun diperintahkan untuk menulis apa yang dia hafal dari Taurat tersebut. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tentunya Allah buat Uzair ini hafal. Dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala ditulis semuanya dicocokkan dengan salinan-salinan Taurat yang ada di gunung-gunung. Ya, yang dipahat di gunung-gunung. Tadi yang dihancurkanlah yang dalam bentuk kertas. Tapi ada sebagian Taurat yang disalin di batu-batu di gunung-gunung sana. Kemudian dicocokkan dengan apa yang ada di gunung-gunung sana, namun dengan versi yang tidak lengkap tentunya yang di gunung-gunung. Tatkala dicocokkan ternyata cocok, mereka pun langsung takjub dengan Uzair, dan sebagian terfitnah dengan Uzair sampai-sampai mereka mengatakan tidaklah ada Uzair ini bisa sampai kepada martabat yang seperti ini melainkan karena dia adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian terfitnah dengan yang semisal ini. Nah, ini yang pertama. Orang-orang Yahud, mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Nasara. Yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak adalah orang-orang Nasara. Yang mana dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Ya. Dan orang-orang Nasara mengatakan al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka terfitnah dengan Nabiullah Isa alaihi salam sampai menganggap bahwasanya al-Masih Isa ibnu Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pendapat keumuman orang-orang Nasara yang ada sekarang. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya al-Masih Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Dan Tuhan Anak itulah yang mereka katakan Isa alaihi salam wa iyadzubillah. Mereka menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak. Kemudian kelompok yang ketiga, wal musyrikin. Al musyrikin, orang-orang musyrik. Sebagiannya juga mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Namun siapa yang dikatakan anak untuk Allah? Yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itulah anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Mereka katakan bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah ingkari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari ucapan mereka, amlahul banatu walakumul banun. Apakah Allah itu memiliki anak-anak perempuan sedangkan kalian punyanya anak laki-laki? Kan orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau punya anak perempuan. Karena menurut mereka itu tidak menguntungkan. Menurut mereka justru itu adalah memalukan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang manakala dilahirkan untuk mereka anak-anak perempuan, wajah-wajah mereka itu memerah karena menahan amarah. Karena sangat-sangat tidak suka kepada anak perempuan. Sampai-sampai sebagian mereka mengubur anak perempuan ini hidup-hidup karena saking tidak sudinya memelihara anak perempuan di tengah keluarganya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingkari. Kalian tidak suka dengan anak perempuan. Apakah Allah dinyatakan dia memiliki anak perempuan yaitu para malaikat dan kalian punyanya anak laki-laki? Dalam keadaan anak perempuan saja kalian tidak suka, kok mengatakan Allah memiliki anak perempuan? Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan orang-orang musyrikin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Minal yahudi wan nasara wal musyrikin. Inilah tiga kelompok yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di antara tujuan khususnya adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka dan membantah ucapan-ucapan mereka di mana mereka mengatakan alladzina qalu hadhil maqalat asy-syani'ah fa innahum lam yaquluha an ilmin wala yaqin. Lihat ikhwani fillah rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan ucapan yang keji ini. Namun mereka itu tidaklah mereka mengucapkannya dengan dasar ilmu maupun keyakinan. Mereka tidak mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak dengan dasar yang kuat, dengan ilmu yang kokoh, dengan keyakinan yang mantap, la ilmin minhum, bukan karena keyakinan dan ilmu yang mantap dari mereka, wala ilmin min abaihim alladzina qalladuhum wattaba'uhum. Begitu pula mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak juga dasarnya bukan karena keyakinan dari bapak-bapak mereka yang mereka fanatik kepadanya dan mereka ikuti bapak-bapak tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malahum bihi min ilmin wala li abaihim." Ya. Al-Quran ini diturunkan untuk memperingatkan orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, sedangkan mereka terhadap perkara tersebut, terhadap ucapan tersebut, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya keyakinan. Begitu pula bapak-bapak mereka yang mereka fanatik kepadanya, tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak, juga mereka tidak punya keyakinan yang mantap. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya ahlul dhalal, ini faedah besar untuk kita semuanya, bahwasanya ahlul dhalal, orang-orang yang tersesat, khususan Yahudi, Nasara dan musyrikin, dalam perbuatan mereka, mereka itu tidak didasari dengan burhan. Burhan itu adalah bukti yang jelas, bukti yang nyata. Mereka hanya ikut-ikutan. Dan orang yang dijadikan sebagai kiblat ikut-ikutannya juga tidak memiliki burhan dan dasar yang kuat. Nah, ini ahlul dhalal. Ini ciri-cirinya ahlul dhalal. Mereka beragama, mereka berkeyakinan tidak dengan bukti. Tatkala orang-orang Yahudi, mereka ditanya kenapa Uzair dikatakan sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kisah tersebut saja mereka mengucapkannya. Tidak ada bukti yang lain, bukti yang konkret kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Uzair sebagai anaknya. Begitu pula orang-orang Nasara, begitu pula orang-orang musyrikin, mereka tidak mengucapkan ucapan tersebut bahwasanya Allah memiliki anak dengan dasar yang kuat, dengan bukti yang konkret, tidak ada. Lantas mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan dasar apa? Kata Syekh Al-Mufassir Sa'di rahimahullah, "Bal in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Bahkan mereka itu tidaklah mengikuti kecuali hanya praduga-praduga dan apa yang dijadikan oleh yang dijadikan sebagai hawa nafsu oleh diri-diri mereka. Ini ciri-cirinya ahlul dhalal. Dalam beragama dasar mereka itu adalah praduga. Bukan sesuatu yang jelas didasari dengan bukti yang konkret, ini ahlul dhalal. Mereka berkeyakinan dengan praduga-praduga, dengan prasangka-prasangka, dan mereka berkeyakinan dengan sesuatu yang diinginkan oleh hawa-hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan al-haq. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan Al-Quran wa Sunnah. Apa yang diduga oleh diri mereka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, mereka ucapkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan inilah sesuatu yang tercela. Dan inilah sesuatu yang tercela. Dalam permasalahan akidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah itu meyakini apa yang berkaitan dengan akidah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat, dengan bukti yang konkret, dengan dasar yang kokoh. Dan sesuatu tersebut, bukti yang kuat, ya, bukti yang konkret dan dasar yang kuat, itu kita mengambilnya dari al-wahyain, dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selainnya tidak. Ini Al-Wahyain. Dua wahyu dalam permasalahan akidah. Tatkala kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala contohnya maha mendengar, kita punya bukti. Kita punya dasar untuk mengatakan Allah punya sifat mendengar. Untuk kita mengatakan Allah Maha Melihat, kita punya dasar, kita punya bukti kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat. Apa dasarnya, apa buktinya? Al-Qur'an mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an demikian. Inilah akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan karena dasar adzan, bukan hanya karena dasar praduga-praduga sepertinya dan sepertinya. Bukan karena dasar keinginan hawa nafsu, sepertinya yang bagus seperti ini, sepertinya yang masuk akal seperti ini. Tidak seperti, kita sedikit melebar, ya, karena ahlu dholam dari kalangan umat ini juga ada. Ya. Kaum muslimin itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Ada 73, dari 73 ini ada 72 sekte yang sesat. Ya. Dan kesesatan mereka bermacam-macam. Ada yang sesat dalam masalah akidah. Dan ini banyak sekali. Ya. Dan di antara contohnya orang-orang yang sesat dalam masalah akidah adalah orang-orang yang membangun akidah mereka dengan ilmu filsafat. Dengan praduga-praduga yang mereka konsepkan dalam ilmu filsafat. Sehingga hasilnya, wa na'udzubillah, mungkin awal-awalnya mereka anggap itu adalah sesuatu yang bagus. Karena semua dalam agama dinilai dengan akal. Dinilai dengan masuk akal atau tidak. Mungkin mereka katakan itulah sesuatu yang bagus. Akan tapi yang namanya akal manusia itu terbatas. Sebagaimana pandangan kita terbatas. Kita di sini tidak bisa melihat di jarak yang dalam radius 1 km, 2 km di sana. Pandangan kita terbatas. Pendengaran kita terbatas. Begitu pula akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memahami sesuatu itu juga terbatas. Jadi terkadang ya, untuk kita menilai sebuah perkara dalam akidah ini betul adanya, itu terkadang kita hanya memerlukan taslim, menerima semata, meskipun tidak bisa kita pikirkan bagaimana bentuknya. Seperti orang-orang filsafat mengatakan, tatkala mendengarkan hadis, Inna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthi laylil akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Mereka bertanya-tanya, mereka membahas hadis ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun, berarti nanti arasy-nya kosong. Turunnya seperti apa? Dan malam-malam pada setiap tempat di bumi ini berbeda-beda. Di Indonesia jam 3 malam. Tapi di belahan bumi yang lain jam 3 malamnya itu nanti. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap waktu di setiap tempat yang sepertiga malam itu terjadi, berarti Allah Subhanahu wa taala turun di sana? Nah, ini kan tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Sebagaimana sesuatu yang jauh tidak bisa kita pandang karena pandangan kita terbatas. Suara yang jauh tidak bisa kita dengar dengan telinga kita di sini karena pendengaran kita terbatas. Nah, sesuatu yang ghaib seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala buat hijab pada akal-akal kita untuk kita memikirkan bagaimana bentuknya, kaifiahnya, tata caranya Allah turun itu seperti apa. Kita enggak tahu. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan hanyalah menerima karena ini adalah hadis yang sahih. Dan Rasulullah SAW tidaklah berucap dari hawa nafsunya sendiri. Rasulullah SAW itu berucap dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Sehingga manakala Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, maka berarti itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau dan kita mempercayainya, kita mengimaninya. Ya. Yeah. Dan kita jadikan ajang sepertiga malam terakhir itu untuk beribadah. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, "Man da'ani fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan. "Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah." Siapa yang mau istighfar minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kita manfaatkan waktu itu. Meskipun secara akal kita tidak bisa mencernanya karena memang akal kita itu terbatas. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dalam membangun akidah, kita itu harus betul-betul mendasarinya dengan ilmu. Mendasarinya dengan dasar yang kuat dan bukti yang konkret. Bukan hanya karena dhunun, bukan hanya karena praduga-praduga atau hawa nafsu, apalagi dengan taklid. Hanya semata-mata ikut-ikutan. Ibadah itu bukan ajang ikut-ikutan. Ya. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya dasar. Apa yang mendasari kita untuk melakukan ibadah ini? Jangan hanya taklid, fanatik buta. Ini sudah ada turun-temurun. Ini sudah sesuatu yang ada di kampung saya semenjak zaman neneknya nenek saya. Ini sudah dari dulu ada. Kok sekarang ada pendakwah yang mengatakan tinggalkan perkara ini, tinggalkan perkara itu. Karena tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini loh sudah ada di kampung saya semenjak neneknya nenek saya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Taklid dengan seperti ini lafadznya. Sudah jauh Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita darinya. Dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat dan gaya-gayanya musyrikin Quraisy yang dahulu mereka didakwahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap kali mereka didakwahi, setiap kali mereka diajak untuk bertauhid, diajak untuk menerima dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, bahkan kami mendapati bapak-bapak kami ini seperti ini berbuat dahulu. Nah, ini sudah secara lafadznya musyrik itu dahulu mengucapkan seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tinggalkan kesyirikan kalian. Ikutilah rasul yang diutus kepada kalian. Apa jawaban mereka? Allah menghikayatkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Justru yang kami perbuat ini adalah karena kami mengikuti bapak-bapak kami. Secara lafaz sudah sangat persis dengan lafaznya orang-orang musyrikin dahulu. Diajak mendekat kepada syariat. Diajak meninggalkan sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Landasannya yang mereka gunakan untuk menolak adalah karena ini sudah tradisi bapak-bapak kami dahulu seperti ini. Menyembah berhala ini sudah seperti ini. Dari zaman dahulu, bapak-bapak kami mengajarkan ini secara turun-temurun. Walayyadu billah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala diajak, bapak, jangan pasang-pasang sesajen tatkala membangun rumah. Apa tujuannya seperti itu? Menyediakan berbagai jenis bunga kemudian diletakkan di sudut-sudut pondasi rumah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia jawab. Apa dasarnya dhunun? Yang pertama ini. Dasarnya adalah praduga, prasangka. Kemudian tatkala diingkari lagi, justru dia malah membodoh-bodohkan orang yang mengajak dia untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Apa kamu masih anak baru kemarin? Kebiasaan ini ya, menyediakan sesaji di sudut-sudut pondasi rumah yang akan dibangun, ini sudah kebiasaan neneknya nenek saya. Ya, ini sudah kebiasaan umat dahulu, sudah kebiasaan nenek moyang saya. Kok kamu tiba-tiba mau menyingkirkan adat ini? Suatu kampung didakwahi para petani, tolong jangan mengadakan kesyirikan dengan mempersembahkan kepala sapi kepada penjaga sawah di musim panen. Nelayan-nelayan jangan mengadakan pesta laut dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan kepala sapinya atau kepala kerbaunya diserahkan katanya ke penjaga laut kemudian diarung ke tengah laut sana. Tatkala ditegur seperti ini, Wa na'udzubillah, ya, malah membodoh-bodohkan orang yang mendakwahi hal tersebut. Dengan dalil apa? Ya neneknya nenek saya sudah berbuat seperti ini. Dari zaman nenek moyang kampung ini sudah seperti ini berbuat. Ini sudah kebiasaan kami. Na'udzubillah. Meninggalkan al-haq, menolak al-haq, menolak kebenaran hanya karena asas praduga dan asas taklid. Fanatik buta tanpa melihat apakah ini mencocoki syariat atau tidak mencocoki syariat padahal dia muslim. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada tafsir ayat ini. Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak dalam keadaan mereka mengucapkannya bukan karena dasar ilmu dan dasar yang kuat, begitu pula bukti yang konkret. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan setelahnya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali itu adalah sebuah kedustaan. Jadi apa yang diucapkan oleh al-Yahudi wan Nasara wal musyrikin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kaburat kalimah, ini adalah ucapan yang sangat besar. Yang sangat besar apanya? Kata Syekh As-Sa'di, syana'atuha, yang sangat besar kejinya. Ucapan ini sangat keji. Karena ucapan ini di dalamnya mengandung bentuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung penghinaan, perendahan terhadap keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tatkala menyebutkan ucapannya mereka, orang-orang Yahudi wa Nasara wal musyrikin, yaitu Allah memiliki anak, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa qalu takhadar rahman walada. Dan mereka mengatakan, ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Laqad jiktum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ucapan kalian ini, wahai Yahudi wan Nasara wal musyrikin, bahwasanya Allah memiliki anak, ini adalah sesuatu yang iddan, sesuatu yang sangat mungkar. Sampai-sampai karena ucapan kalian ini, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh. Dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu hancur. Tatkala mendengar anda'u lirrahmani walada. Tatkala mendengar ucapan manusia mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Langit, bumi, dan gunung-gunung adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tapi kalian tidak bisa memahami bagaimana jenis tasbihnya mereka. Langit adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Bumi adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Gunung-gunung dan lautan adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ulangi dalam banyak ayat yang mulia. Yusabbihu illahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi beserta isinya. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang taat. Dan tatkala mereka mendengar ada makhluk yang kecil yaitu manusia. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Kata Allah, langit itu hampir runtuh. Bumi ini hampir terbelah. Dan gunung-gunung itu hampir saja hancur, lebur mereka. Karena mendengar ucapan yang amat sangat keji ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Qala li'annahu yaqtadhi naqsahu. Karena ucapan ini Ya, ini ucapan ini dinilai keji. Dikarenakan di dalamnya mengandung bentuk perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa musyarakata ghairihi lahu. Dan di dalamnya mengandung bentuk penggabungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekhususan-kekhususan rububiyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahu samad, Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak dilahirkan anak untuknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ahad, Allah itu Maha Esa. Dalam masalah rububiyahnya Allah Maha Esa. Dalam masalah uluhiyahnya Allah Maha Esa. Dalam masalah rububiyah yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tidak ada yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara di atas. Dalam masalah penciptaan, pemberian rizki dan pengaturan alam semesta, tidak ada yang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah semata. Ya. Dan di antara konsekuensi daripada Allah Maha Esa dalam rububiyah dan uluhiyahnya adalah Allah itu tidak melahirkan anak. Dan tidak dilahirkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak. Maka tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara, begitu pula musyrikin, menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ini adalah bentuk penghinaan dan perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka kafir dengan ini. Ya. Mereka kafir dengan ini. Dan kita tidak sungkan-sungkan mengatakan Nasara kafir. Ya. Kita katakan mereka non-muslim. Dan kita katakan juga mereka kafir. Yahudi kita katakan mereka non-muslim. Dan kita juga tidak segan mengatakan mereka kafir. Karena mereka betul-betul menghina Allah. Mereka betul-betul merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb kita yang tidak beranak dan tidak dilahirkan anak untuknya. Dikatakan oleh mereka memiliki anak. Uzair anak Allah. Malaikat anak-anak perempuan Allah. Isa bin Maryam anak Allah. Bagaimana kita ridha terhadap akidah mereka. Bagaimana kita ridha terhadap keyakinan mereka. Sedangkan mereka adalah orang yang merobek-robek akidahnya kita. Mereka adalah orang-orang yang merobek keyakinan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bertoleransi silahkan. Al-Quran menyatakan itu. Silahkan bergaul. Silahkan bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Silahkan. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah berfirman. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah tidak larang. Silakan bermuamalah. Silakan saling melakukan transaksi jual beli. Silakan saling membantu dalam urusan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau bermuamalah dengan orang Yahudi, beliau berhutang bahkan kepada orang Yahudi. Beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi dan beliau wafat dalam keadaan baju besi masih tergadaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul, berinteraksi. Akan tapi dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan sama sekali kita tidak membenarkan sedikit pun walaupun satu huruf dari keyakinan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kita tidak boleh bertoleransi dalam masalah keyakinan itu. Tidak boleh kita mengatakan sudah, jangan saling salah menyalahkan. Nasara punya agama, kalian punya agama. Yahudi punya agama, kalian punya agama. Masing-masing punya kitab suci. Tidak usah saling salah menyalahkan. Tidak usah saling mengatakan kafir. Ajib. Yahudi dan Nasara menghina Tuhan kita. Yahudi dan Nasara menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi dan Nasara merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak, inilah sebuah bentuk perendahan dan seorang muslim harus sensitif dalam masalah ini. Tidak bisa tidak sakit hati. Seorang muslim harus sakit hati. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dihina, tatkala Allah direndahkan, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, karena mereka telah menghina Allah, wal kadhiba alaih, dan mereka telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, makanya Allah mengatakan, in yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berucap kecuali ucapan tersebut adalah kedustaan. Ucapan mereka Yahudi dan Nasara dan musyrikin, bahwasanya Allah memiliki anak adalah sebuah kedustaan. Kata Syekh As-Sa'di, kedustaan itu bersifat kadban mahdhon ma fihi min as-sidqi syai', kedustaan yang murni. Kedustaan yang murni 100%, tidak ada kejujurannya sedikit pun. Tidak ada kejujurannya sedikit pun. Tidak ada kebenarannya sedikit pun. Jadi betul-betul ikhwani fillah rahimakumullah, murni kedustaan, murni kebatilan akidah mereka Yahudi dan Nasara, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, dan sungguh keji ucapan mereka, dan sungguh amat jelek ucapan yang mereka ucapkan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka bisa jadi engkau wahai Muhammad, beliau bersedih hati atas mereka, engkau akan bersedih hati bisa jadi atas mereka apabila mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah untuk Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran ini memberikan peringatan kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin, dan mengajak mereka untuk mereka bertauhid, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan mungkin bisa jadi engkau akan amat sangat bersedih manakala mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Maksudnya apa? Tafsirnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, walamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi, dan Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang amat sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada para makhluk, memberikan penjelasan, memberikan dakwah kepada mereka para makhluk. Sa'yan fi dzalika a'zamas sa'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat besar usahanya dalam masalah dakwah ini. Dan ini betul. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau amat sangat bersemangat dan gigih di dalam mendakwahkan Islam ini, meskipun beliau diganggu dengan berbagai macam gangguan, beliau dihina dengan berbagai macam hinaan. Dan barang siapa yang membaca sirahnya, perjalanannya Rasul alaihi salatu wasalam dalam dakwahnya, dia akan mendapati bahwasanya gangguan dakwah yang didapati di masa ini tidak seperti gangguan dakwah yang diterima oleh Rasul alaihi salatu wasalam di masa dahulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah Islam dalam keadaan asing, dan itu beliau sabdakan sendiri, bada'al islamu ghariban, Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Yang tadinya beliau dinilai sebagai orang yang sangat jujur, beliau dikenal sebagai orang yang sangat amanah di tengah kampungnya, namun tatkala beliau mendakwahkan kalimat tauhid, beliau mendakwahkan Islam, cap-cap yang seperti itu berbalik 120 derajat. Ya. Yang tadinya Rasul alaihi salatu wasalam dinilai sebagai orang yang jujur, sebaliknya, setelah beliau mendakwahkan Islam, beliau dikatakan sebagai pendusta, beliau dikatakan sebagai penyihir, beliau dikatakan sebagai penyair, beliau dikatakan sebagai pembual, dan seterusnya. Itu dari segi hinaan. Dari segi gangguan fisik, pernah diletakkan kotoran di punggung beliau tatkala beliau sujud, pernah beliau dilempari batu oleh anak-anak di Thaif. Nah, ini perjalanan dakwah yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu semua beliau rela lakukan, beliau rela terima gangguan tersebut karena beliau itu sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, memberikan dakwah kepada manusia. Nah, qala fakana sallallahu alaihi wasallam yafrahu wa yasurru bihidayatil muhtadin. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah orang yang sangat bergembira dan senang tatkala memberikan hidayah kepada orang-orang yang diberikan hidayah. Tentunya hidayatul bayan, hidayah penjelasan. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul bayan dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul bayan adalah hidayah yang disampaikan oleh seseorang berupa penjelasan terhadap al-haq. Ini hidayatul bayan. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Oleh para nabi dan para pewaris-pewaris nabi, para ulama dan yang lainnya. Ini namanya hidayatul bayan. Nah, adapun yang kedua adalah hidayatul taufik. Di mana hidayatul taufik adalah dipalingkannya hati dari kebatilan kepada kebenaran. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan hidayatul taufik kepada seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala membuat dia suka terhadap al-haq, berpaling dari kebatilan kepada al-haq, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau gagal dalam tanda kutip mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Secara hidayatul bayan beliau adalah sangat gigih. Beliau terus mendakwahi paman beliau. Namun ternyata hidayatul taufik itu belum hinggap di hatinya Abu Thalib tersebut, sehingga Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi hidayah itu taufik Allah Subhanahu wa taala yang punya dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kita sebagai insan hanya bisa memberikan hidayatul bayan saja kepada orang lain. Kita jelaskan al-haq, kita jelaskan ilmu, kita jelaskan syariat. Ini hidayatul bayan. Dan Rasul alaihi salatu wasalam beliau seperti itu. Fakana sallallahu alaihi wasallam yafrah wa yasurru bihidayatil muhtadin. Dan Rasul alaihi salatu wasalam sangat senang dan beliau sangat berbahagia untuk memberikan hidayatul bayan kepada manusia. Wa yahzanu wa ya'safu 'alal mukadzibin adh-dhalin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam sangat bersedih dan sangat tidak enak hati terhadap orang-orang yang mendustakan lagi sesat. Jadi manakala ada yang menolak dakwah beliau, beliau tidak enak hati, beliau bersedih. Kenapa? Karena al-haq yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan justru ditolak. Mau diselamatkan dari api neraka justru malah menolak. Nah, kesedihan Rasul alaihi salatu wasalam kepada orang-orang yang mendustakan dakwah Islam adalah syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim, karena rasa sayangnya Rasul alaihi salatu wasallam kepada mereka. Wa rahmatan bihim, artinya sama, kasih sayang. Jadi karena kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan manusia itu semuanya selamat dari api neraka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan dakwah itu kepada mereka. Akan tapi yang namanya kebatilan itu pasti ada pengusungnya. Yang namanya kebatilan itu pasti ada pembelanya. Dan al-haq pasti ada orang-orang yang menentangnya. Nabi SAW sebagai akramul khulqi, manusia terbaik, tatkala memberikan hidayatul bayan, itu masih saja ada yang menolak. Masih ada saja yang menghalau. Masih ada saja yang tidak menerima dakwah tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala hibur beliau terhadap orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau, arsyadahullah alla yushghila nafsahu bil asafi ala haula. Allah membimbingkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyibukkan diri di dalam bersedih hati kepada mereka orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Alladzina la yu'minuna bihadzal Qur'an, yang mana mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi engkau mencelakakan dirimu apabila engkau terlalu bersedih tatkala mereka tidak mau beriman terhadap Al-Qur'an ini. Setelah engkau menyampaikan syariat tatkala setelah engkau menyampaikan Islam, maka tugasmu adalah selesai wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada atas engkau kecuali menjelaskan dan menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada atasmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Urusan hati itu dibuat menerima atau tidak menerima itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dakwah. Dan ini adalah dakwah. Al-haq, kebenaran. Sebagaimana tadi kita katakan, seterang-terang apapun kebenaran itu disampaikan, pasti ada yang menolak, pasti ada yang tidak terima, pasti ada penentangnya. Dan adanya penentang, adanya orang-orang yang menolak, itu seharusnya tidak dijadikan sebagai alat kita berhenti dari dakwah. Jangan dijadikan itu sebagai penggembos kesemangatan kita di dalam menyampaikan dakwah. Nabi Muhammad SAW sebagai semulia-mulia makhluk saja tatkala berdakwah masih ditolak, apalagi kita orang ya, yang secara derajat sangat jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita sudah menyampaikan, kita ditolak, kita tidak diterima, penyampaian kita dianggap sebagai penyampaian yang kaku dan seterusnya. Ma 'alaika illal balagh. Tidak ada atasmu kecuali hanya menyampaikan saja. Yang penting kamu sudah menyampaikan hujjah. Yang penting kau sudah menjelaskan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi al-haq, apa yang menjadi tuntunan Al-Quran wa sunnah. Kau telah menjelaskan urusan diterima atau tidak diterima, maka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu maslahat seorang hamba itu seperti apa. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jalan dakwah adalah jalan yang berat, membutuhkan ta'awun dari kita semuanya, membutuhkan solidaritas dari kita semuanya, membutuhkan gandeng tangan dari kita semuanya. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, nasihat saya untuk dari saya pribadi dan untuk antum semuanya adalah ta'awanu, bertaawunlah, saling bantu membantulah, saling bahu membahulah antar ahlus sunnati wal jamaah. Saling bertaawunlah, karena kita akan semakin kuat tatkala kita saling menggandengkan tangan, tatkala kita saling bertaawun, tatkala kita saling bahu membahu. Dakwah yang sedang kita perjuangkan, dakwah kepada Al-Qur'an wa sunnah di tengah-tengah masyarakat yang sangat-sangat awam terhadap Al-Qur'an wa sunnah. Mereka menganggap orang-orang yang berkomitmen dengan Al-Qur'an wa sunnah sebagai orang-orang yang jumud. Ini adalah perjuangan yang amat sangat berat. Dan jangan buat dakwah ini lemah karena kita tidak bergandengan tangan, karena kita tidak bertaawun, karena kita tidak saling bahu-membahu. Minimalnya antar ikhwah, antar teman-teman saling mengenal, saling bertukar pikiran terkadang. Pokoknya ta'awun itu diusahakan untuk terus berjalan. Dengan baik komunikasi antar kita, kita tidak acuh tak acuh sendiri-sendiri, kita tidak hanya memperdulikan diri kita masing-masing. Karena tujuan kita selain belajar juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Dan dakwah ini akan semakin dapat kokoh, akan semakin dapat kuat dengan adanya ta'awun dari kita semuanya, dengan adanya saling bahu-membahu dari kita semuanya, dengan adanya kita saling bergandengan tangan dan tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak bercerai-berai, dengan kita saling berkenalan dan kita setelah itu saling membangun komunikasi yang baik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa ana sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.